Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah salat maghrib Masjid Amanah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis min majalisil ilm, sebuah kemudahan sekaligus keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihan. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis riwayat al-Imam Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Tidaklah ada sekumpulan manusia di rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni di masjid, tujuannya untuk mempelajari isi daripada Al-Quran, melainkan akan turun kepada perkumpulan tersebut as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, para malaikat akan menaungi dengan sayap-sayap mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala membanggakan peserta majelis tadi di hadapan para malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini tercatat sebagai amal soleh yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disusun oleh Al-Hafidz Abdul Ghani sesuai dengan urutan pembahasan fikih. Kita sampai pada pembahasan yang cukup penting untuk kita ketahui bersama, yaitu babul murur baina yadayil musalli, bab hukum melewati orang yang sedang sholat. Ini salah satu kondisi yang mungkin tidak asing dan sering kita jumpai, baik di masjid-masjid besar, bahkan di masjid-masjid kecil, sekalipun musala. Tindakan melewati orang yang sedang sholat banyak kita jumpai dilakukan oleh saudara-saudara kita sesama muslim. Bagaimana tinjauan syariat berkaitan dengan masalah ini? Akan terjawab dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kita baca terlebih dahulu hadis nomor 103. الحديث الثالث بعد المئه عن ابي جهم ابن الصمه الانصاري dari Abu Jahm putra As-Sammah Al-Ansari radhiyallahu taala an, biasa dikenal dengan Abu Jahm Al-Ansari, salah satu dari sahabat Ansar yang memiliki kedudukan di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, law ya'lamul maru baina yadayil musalli, seandainya orang yang melewati di hadapan muslim yang sedang sholat mengetahui apa yang akan dia tanggung minal ithmi, dari tanggungan dosa, lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Seandainya dia tahu besarnya dosa yang dia pikul akibat melewati orang yang sedang sholat, niscaya pilihan untuk berdiri selama 40 tahun lebih baik daripada harus melewati orang yang sedang sholat. Ini penggambaran dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Andai kata orang yang suka melewati lalu lalang di hadapan orang yang sedang sholat, dia tahu besarnya dosa tindakan tersebut, niscaya pilihan untuk berdiri 40 tahun lamanya itu lebih baik daripada harus nekat melewati orang yang sedang sholat. Kalau berdiri dari pagi sampai sore itu hukuman yang cukup berat untuk dilakukan. Ini tidak asing, sering kita jumpai di sekolah-sekolah misalnya. Kalau ada murid-murid yang melakukan pelanggaran, dihukum oleh gurunya. Salah satu hukuman yang populer adalah dihukum dengan berdiri. Durasi berdiri untuk menjalani hukuman tersebut saat menjalani hukuman tersebut itu menandakan beratnya pelanggaran. Makin lama berdiri, makin besar pelanggaran yang dia lakukan. Di dalam hadis ini kita diajak berpikir oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau orang berdiri 40 tahun lamanya, itu lebih baik daripada harus melewati orang yang sedang sholat. Masya Allah. Qala Abu Nadhar, Abu Nadhar berkata, ini salah satu rawi hadis dari sahabat Abu Jahm Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. La adri, saat mendengar hadis ini saya kurang paham. Qala arba'ina yauman au syahran au sanatan. Apakah yang dimaksud oleh Nabi berdiri 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun? Karena secara nasnya memang tidak disebutkan dengan tegas, hanya menyebutkan berdiri selama 40, entah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ungkapan ini hanya sebagai kiasan untuk menggambarkan besarnya dosa orang yang melewati saudaranya yang sedang sholat. Tayyib. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita sebuah hukum yang perlu untuk kita ketahui bersama, yaitu tahrimul murur baina yadayil musalli, haramnya tindakan melewati orang yang sedang sholat. Hukumnya haram. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan annahu kabiratun min kabairiz dzunub. Melewati orang yang sedang sholat termasuk dosa besar. Ya, melewati orang yang sedang sholat termasuk dosa besar. Naam. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan, sawa'un, hukum ini berlaku sama, akana sholla ila sutratin, apakah saudara kita tadi sholat menghadap sutra amla ataupun tidak. Jadi di dalam sholat seorang muslim diperintahkan untuk membuat sutroh sebagai pembatas agar orang lain tidak lewat antara dirinya dengan sutroh. Ini salah satu fungsi hikmah harus menggunakan sutroh. Bisa berupa tembok, bisa berupa tombak atau yang sejenisnya. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bagi yang menggunakan sutrah dalam sholatnya, siapapun dilarang untuk lewat di hadapan orang tersebut antara dirinya dengan sutrah. Area tersebut area terlarang, tidak boleh untuk dilewati. Kalau dilewati berarti secara tidak sadar ataupun sadar dia sedang melakukan dosa besar. Jadi enggak main-main. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum, perbuatan lewat di depan orang yang sedang sholat, baik ada sutrohnya ataupun yang tidak menggunakan sutroh. Mungkin karena belum tahu hukumnya sholat menghadap sutroh, atau tidak memungkinkan untuk maju ke arah sutroh karena jarak teramat jauh, atau terputus sutrohnya seperti makmum yang masbuk. Dalam sholat berjamaah, sutrohnya makmum ditanggung imam. Sutrohnya makmum ditanggung imam. Jadi dalam sholat berjamaah, yang wajib pakai sutroh itu sang imam. Makmum ikut dengan sutrohnya imam. Sehingga kalau ada yang lalu lalang melewati jamaah makmum ketika jamaah dilaksanakan, tidak mengapa. Yang dilarang melewati imamnya. Kalau melewati kerumunan atau barisan shof dalam sholat berjamaah, tidak ada masalah. Karena sutrohnya makmum ditanggung imam. Nah, pada kasus imam yang makmum yang masbuk, selesai imam mengakhiri sholatnya dengan salam, otomatis makmum harus melanjutkan dan menambal kekurangan sholat. Maka dia menanggung sutrohnya sendiri. Mungkin karena satu kondisi jamaah buru-buru bubar. Ini makmum masbuk terletak pada posisi paling belakang. Kanibidina azani allahu wa iyyakum. Taruhlah mendekati hijab antara jamaah laki-laki dan perempuan. Kalau mau maju sampai ke tembok sini, kejauhan. Kanibidina azani allahu wa iyyakum. Itu jarak sudah terlalu jauh. Andai kata dia nekat keluar dari kondisi orang yang sedang sholat. Ya kan? Orang lihat sudah bukan lagi posisi sholat, posisi jalan-jalan. Kanibidina azani allahu wa iyyakum. Kalau hanya satu langkah, dua langkah, masih ada rukhsah yang disebutkan oleh para ulama. Tetapi kalau sudah terlalu jauh, maka ini sutrohnya terputus. Ya, ini kasus makmum yang masbuk. Sutrohnya terputus karena tadinya ikut dengan imam, setelah bubar sholatnya dia masih melengkapi ketertinggalan rakaat, kemudian tidak menjumpai sutroh di dekatnya. Ikhwanibidina azani allahu wa iyyakum. Kondisi seperti ini dia tidak memiliki sutroh, tetap bagi kita tidak boleh lewat di hadapannya. Apakah aturan ini berlaku secara mutlak? Setiap ada orang sholat, kita tidak boleh lewat di depannya, berapapun jaraknya. Ada yang sholat di belakang, kita mau keluar lewat pintu sebelah kanan misalkan. Kalau kita jalan menuju pintu, secara kalau ditarik garis lurus, sang makmum yang sholat di belakang atau saudara kita yang sholat di belakang kan arahnya ke arah kiblat, ya toh jaraknya dengan tembok yang seharusnya menjadi sutrohnya terlalu jauh. Apakah kita tetap mendapatkan larangan lewat di hadapan orang yang sholat dengan jarak sejauh itu? Diterangkan oleh para ulama, area yang dilarang untuk dilewati bagi yang sholat tanpa sutroh, ya saya ulangi, area yang dilarang untuk dilewati bagi orang yang sholat tanpa sutroh adalah jarak yang mampu dijangkau oleh tangannya. Tangan orang yang sholat, ya. Jadi kalau andai kata ada yang lewat di depannya, dihalangi dengan halangan tangannya. Jarak seperti ini, sejauh ini yang tidak boleh dilewati. Lebih daripada itu, sudah tidak termasuk dalam larangan hadis. Ya, terkadang ada sebagian orang yang mungkin baru mendapatkan satu informasi hadis. Baru dapat hadisnya Abu Jahm Al-Ansari. Andai kata orang berdiri selama 40 tahun misalnya, lebih baik daripada harus melewati orang yang sedang sholat. Akhirnya dia fahami secara mutlak. Melihat ada orang yang sholat sendirian di belakang masjid, kalau ditarik garis lurus, itu menghalangi dia untuk keluar masjid. Ini kalau saya lewat sini, melewati fulan yang sedang sholat. Sehingga dia nunggu sampai selesai sholat. Naam, ini termasuk pemahaman yang perlu diluruskan. Karena zona yang terlarang untuk dilewati bagi orang yang sholat tanpa sutroh. Jadi dia sholat otomatis tanpa sutroh. Adalah jangkauan kedua tangannya. Sepanjang jangkauan tangannya, ini yang tidak boleh dilewati. Lewat daripada itu, lebih daripada itu, tidak masuk dalam larangan. Kanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Kalau dia sholat menggunakan sutroh, jelas area yang terlarang adalah antara orang yang sholat sampai ke sutrohnya. Di tengah-tengah itu kita nggak boleh lewat. Kalau kita melewati di hadapan sutrohnya, bukan di area antara orang yang sholat dengan sutroh, tidak ada masalah. Kanibidina azaniyallahu wa iyyaku. Tayyib. Naam. Kemudian dari hadis ini, sebagian para ulama mengambil sebuah kesimpulan, sebuah faedah. Yang bagi lil musalli alla yusalliya fi turukin nas wa fil amkinah allati labudda lahum minal mururi biha. Bagi orang yang hendak salat, semestinya melihat lokasi yang hendak dia gunakan sebagai tempat sholat. Jangan sholat di tempat yang sering dijumpai lalu lalang manusia. Masuk masjid misalkan, luas masjidnya, silahkan cari posisi sholat yang ternyaman. Lebih afdol yang dekat dengan imam. Ya, kalau misalkan sepi masjidnya, maju ke depan sampai dekat dengan tempat imam. Kalau misalkan terlalu jauh, capek, ya barangkali masjidnya luas setengah hektar begitu, ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum, mendekat ke imam terlalu jauh. Silahkan, mau lokasi manapun dari masjid tadi, silahkan. Dengan syarat jauhi tempat yang ramai lalu lalang manusia. Supaya apa? Supaya kalau misalkan sutrohnya terputus, kita tidak mendapatkan problem orang yang lalu lalang di depan kita. Kanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Mungkin awalnya sholat menggunakan sutroh punggung saudaranya. Ternyata saudaranya tadi karena ada hajat pergi. Kanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Cari sutroh yang ada di sekitarnya, enggak dapat. Ya sudah, mau enggak mau sholat di situ. Sempurnakan sholatnya. Kalau dia memilih lokasi yang jarang dilalui orang, aman. Dan ini yang dianjurkan. Kanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Tetapi kalau lokasinya di dekat pintu keluar, ini yang bisa mengganggu konsentrasinya. Ya, sudah tahu lokasinya pintu keluar. Kanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Salat tepat di tengah pintu keluar. Ya, salat tepat di tengah pintu keluar. Sah enggak sholatnya Ustaz? Sah. Boleh enggak Ustaz? Boleh. Tetapi kurang afdol. Kenapa? Itu lokasi lalu lalang manusia. Kalau saudara kita misalkan faham hukumnya, mungkin mereka akan menunggu sampai selesai kita sholat. Andai kata tidak ada jalan lain kecuali pintu tersebut, mau lewat belakangnya terlalu sempit, ya toh, lewat depannya ini area terlarang. Sementara dia mengenal hadis Nabi dari Abu Jahal Al-Ansori yang kita baca barusan, berdiri 40 tahun lamanya lebih baik. Akhirnya nunggu semua, ya kan? Kalau di situ ada pasukan Gojek, orderan banyak yang dibatalkan. Khamidina azani Allahu wa iyyakum. Kasihan saudara kita. Itu kalau tahu hukumnya. Kalau enggak tahu hukumnya, apalagi punya hajah mendesak harus buru-buru keluar dari masjid, mau enggak mau nekat dia melewati saudaranya yang sedang sholat. Kadang mampu dia halau, kadang sungkan mau dia halau karena lebih besar badannya, dan lain sebagainya. Itu muskilah-muskilah karena salah memilih lokasi sholat. Nah, satu hadis lagi. Ini memberikan gambaran lebih detail tentang aturan sutroh. Sanibidina azanillahu wa iyyakum. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap sutroh, sholat menghadap sutroh, sutroh itu pembatas untuk menandai area yang tidak boleh dilewati. Apa hukumnya sholat menghadap sutroh? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan wajib sholat pakai sutroh, tetapi kewajibannya tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Dalam artian, kalau dia sholat tanpa sutroh, sah sholatnya, tapi berdosa. Ini pendapat pertama. Ada sebagian ulama berpendapat wajib, harus ada sutrohnya. Kalau sholat tanpa sutroh, berdosa meskipun sah. Ya, meskipun sah. Pendapat yang kedua mengatakan hukum sholat menggunakan sutroh sunnah mu'akkadah. Ya, sunnah mu'akkadah. Berarti kalau sunnah mu'akkadah, andai kata tidak ada sutrohnya, tidak ada masalah. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Dari sini diambil kesimpulan, selama memungkinkan sholat menghadap sutroh, maka dilaksanakan sholat dengan sutroh. Mana yang lebih afdal, sholat dengan sutroh atau sholat tanpa sutroh? Jelas lebih afdal menghadap sutroh. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Terus, ukuran sutroh seberapa Ustaz? Ada pembahasan di kalangan para ulama. Disebutkan dalam hadis, nanti akan dibawakan pula beberapa hadis setelah ini. Ukuran sutroh paling minimal adalah makharatur rahli. Ya, setinggi pelana kuda. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, juga dijabarkan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, tingginya kurang lebih satu jengkal. Ya, tingginya kurang lebih satu jengkal. Ini ukuran minimal. Ukuran minimal. Sebagian riwayat, Rasulullah alaihi salatu wassalam kalau sholat menancapkan tombak kecil tingginya satu hasta. Ya, tombak kecil tingginya satu hasta. Dijadikan dalil oleh sebagian ulama minimal tingginya satu hasta. Tetapi ini pendapat yang kurang rajih. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena ada hadis lain yang menunjukkan kalau tinggi minimal sutroh itu satu jengkal. Berarti kalau menggunakan peci, ketika pecinya tingginya kurang dari satu hasta, gak sah sebagai sutroh. Sebagai sutroh loh ya, tapi bukan berarti sholatnya gak sah, cuman mengurangi keafdolan sholat tersebut. Bukankah ada riwayat Ustaz, bagi yang gak menemukan sutroh, hendaknya dia meletakkan apapun di hadapannya sebagai tanda sutroh? Naam, ada riwayatnya, tetapi dhaif. Ada riwayatnya, tetapi dhaif. Jadi kalau pakai peci misalkan, untuk dijadikan sutroh, tergantung pecinya. Kalau pecinya kayak yang saya pakai gini, ketika ditaruh, melemprek, jatuh gini ya. Gak sampai satu jengkal, maka tidak bisa dikatakan sebagai sutro. Tetapi kalau pecinya itu kaku, tinggi, apalagi yang kayak peci-peci Madura itu, ya lebih dari satu jengkal, nah itu bisa dijadikan sebagai sutro. Khamidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Dan ukuran satu jengkal tadi itu tingginya, masalah lebar tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Sehingga andai kata yang dijadikan sutroh tadi itu tongkat yang tipis tapi tingginya satu jengkal, sah untuk menjadi sutroh. Misalnya apa? Tusuk sate. Misal ini, cuman ya agak aneh ya, ke masjid bawa tusuk sate. Ya, cuman untuk teori saja, ya toh, tusuk sate misalnya sah. Kalau tusuk gigi enggak sah karena pendek. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Standing mic misalkan. Kan pendek ya, kecil, enggak lebar maksudnya, enggak lebar. Tipis gitu kan. Tetapi kalau tingginya satu hasta, sah sebagai sutroh. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Apalagi kalau punggung saudara kita sah dijadikan sutroh, baik kurus ataupun gemuk. Ya, sama hukumnya. Ikan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Berapa jarak antara orang yang sholat dengan sutrohnya? Dalam sebagian riwayat, jarak yang ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, thalathatu azru'in, tiga hasta. Tiga hasta diukur dari tempat dia berdiri. Jadi kalau dia berdiri, diukur tiga hasta ke depan, itu jarak antara dia dengan sutroh. Ya, itu jarak yang ideal. Diukur dengan dia berdiri tiga hasta. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu berdasarkan hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wal-Imam al-Muslim, juga dari al-Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan beliau. Jadi tinggi minimal satu jengkal, jarak antara orang yang sholat dengan sutrohnya tiga hasta, diukur saat posisi dia berdiri. Ada sebagian riwayat menunjukkan ukuran jarak antara orang yang sholat dengan sutrohnya mamarrusyatin, seukuran jarak yang bisa dilewati seekor kambing. Berarti kan enggak begitu panjang ya, enggak begitu lebar ya, karena kambing kan kecil. Kalau gajah gede, kambing paling sekian, sekian lah ya, kurang lebih ya, gemuk-gemuk kambing ya, segini bisa lewat. Bagaimana dengan jarak tiga hasta tadi? Seolah-olah bertentangan. Sama-sama sahih. Cara menjamakkannya, mengkompromikannya, yang dimaksud jarak yang bisa dilewati oleh seekor kambing, kalau diukur dengan posisi kepala saat sujud. Jadi dia sujud, kemudian jarak kepala menuju sutrohnya itu yang bisa dilewati seekor kambing. Sementara jarak 3 hasta itu diukur kalau posisi kita sedang berdiri. Nah, bisa dipahami ya? Tayyib. Jadi jaraknya 3 hasta saat dia berdiri, atau seukuran kambing yang lewat, satu ekor kambing yang lewat ketika dia sujud, antara kepala menuju sutrahnya. Kanibidina azani Allahu wa iyyaku. Tayyib. Batas minimal, tinggi minimal sudah, jaraknya sudah. Nah, kalau sudah sah salat menghadap sutrah, fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, kemudian ada seseorang yang hendak lewat antara dia dengan sutrahnya, fal yadfa'hu, hendaklah ditahan. Ditahan dengan apa? Dengan tangan. Tidak boleh ngomong, tapi dengan tangan. Kalau ngomong, batal sholatnya. Mau lewat, mas jangan lewat. Nah, tidak boleh. Karena sholat tidak boleh ngomong. Kan gitu ya. Dengan tangan. Dengan isyarat juga bisa. Jadi mungkin tangannya enggak gini, tapi mungkin dengan isyarat tangan dihadapkan ke orang yang hendak sholat, menandakan kalau jangan lewat di hadapan area tersebut, boleh. Fa'in aba, kata Nabi. Kalau ternyata orang tersebut enggan, tetap mau lewat, fal yuqatilhu, maka halangi dengan sungguh-sungguh. Kalau terjemah tekstualnya, fal yuqatilhu, perangi dia. Diperangi, maksudnya dihalangi dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau misalkan kok dia mau lewat, kita hadang dengan tangan, kok tetap mau maju, kita tahan. Satu tangan tidak kuat, dua tangan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Fa innama huwa syaitan. Karena bersama orang tersebut ada syaitan. Ya, jadi yang membuat saudara kita tadi itu sudah dikasih isyarat kok tetap maju, ada syaitan yang menyertainya. Jangan biarkan dia lewat. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, pada zaman sahabat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhuma, ada salah seorang tabi'in memahami hadis ini terlalu tekstual. Fal yuqatilhu, perangi orang yang hendak lewat. Ternyata pada kasus dia sedang sholat, ada orang yang hendak lewat. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dikasih isyarat, nambeng. Ditahan, maksa. Akhirnya dipukul. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Patah hidungnya. Mengadu kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kasus pemukulan di masjid oleh orang yang sedang sholat. Jengkel ini soalnya. Ada orang mau lewat dikasih isyarat gini, ngeyel. Malah maksa mau lewat. Ditahan, nambeng. Tetap maksa. Akhirnya jab kiri dimainkan. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Patah hidungnya dengan sekali tinjuan. Ya. Padahal dalam riwayat enggak disebutkan kalau dia anak gym atau atlet MMA juga enggak. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sekali tinju pada bagian wajahnya, patah hidungnya. Maka yang terpukul tadi, yang kena tindakan kekerasan tadi, lapor kepada sahabat Utsman ibnu Affan. Maka sahabat Utsman mengatakan, yang lewat salah, yang mukul juga salah, sama-sama salah. Kamu yang mau lewat salah. Beliau pakai hadis ini, fa innama huwa syaitan, ada syaitan yang menyertaimu. Kamu yang ninju juga salah. Yang dimaksud Nabi fal yuqatilhu itu tahan dengan sungguh-sungguh. Andai kata sudah sungguh-sungguh ditahan, bablas, ya sudah, jangan malah dipukuli. Kan ibidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, pengalaman yang serupa ternyata juga terulang, sempat terulang, kan ibidina azani Allahu wa iyyakum, pada beberapa waktu di Yaman, bolak-balik lewat anak kecil tapi, ya toh. Nah, namanya Arab Badui, kan ibidina azani Allahu wa iyyakum, terlalu tekstual, dihalangi pakai tangan tidak bisa, akhirnya pakai kaki, ya kan? Lari anaknya tadi dihalangi pakai kaki, jatuh patah hidungnya. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum, diadukan kepada syekh, jawabannya sama, pakai hadis ini. Ya, yang lewat bolak-balik salah, kamu yang pakai kaki juga salah. Maksud fal yuqatilhu itu halangi dengan sungguh-sungguh. Andai kata kok sudah bablas, ya sudah. Selesai tanggung jawabnya. Misalkan kok tadi halangan pertama terlalu lemah, Ustaz. Sudah terlanjur lewat. Gimana kalau diulangi lagi? Mundur, enggak boleh. Nah, itu juga enggak boleh, dilarang. Berarti dia lewat dua kali. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau dihalangi kok bablas, maka biarkan. Ya, kita sudah memberikan dan melaksanakan kewajiban yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah masuk Isya? Sudah. Baik. Mungkin sampai di sini penjelasan yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.